إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Pelajaran kita telah sampai di halaman yang ke-42 dengan cetakan yang semoga rata-rata sama. Maka antum buka di halaman tersebut, masih melanjutkan syarah atau penjelasan Al-Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah berkaitan dengan bab untuk mengingatkan kita kembali Al-Hanifiyah Millatu Ibrahim, bahwa Al-Hanifiyah adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita telah mengerti makna atau definisi Al-Hanifiyah. Kita telah mengerti mengapa disebut millahnya Ibrahim dan bukan Nabi atau Rasul yang lainnya. Telah disebutkan alasannya, maka dimurajaah kembali agar kita mengetahui alasannya. Nah, mengapa disebutkan sebagai millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka pada bab itu, redaksi atau matan yang disebutkan kembali diulang sambil kita juga berusaha untuk menghafalnya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwa Al-Hanifiyah adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang maknanya an ta'budallaha. Antum lihat pada matan di halaman ke-39, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din, Taulah kita apa definisi al-hanifiyah. Anta'budallah, engkau beribadah mentauhidkan kepada Allah wahdahu satu-satunya, mukhlishan lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama ini semata untuknya. 6. Wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Maka dengan demikian Allah Jalla wa'ala telah perintahkan seluruh manusia, dan Allah telah ciptakan mereka itu semata untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mentauhidkan aku, kata Allah. Maka pada penjelasan atau pertemuan terakhir telah dibahas ayat tersebut. 6. Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan segala sesuatunya, termasuk diantaranya jin dan manusia. Apa definisi jin dan apa pula definisi manusia telah dibahas. Maka jin adalah makhluk yang berada di alam gaib, keberadaannya itu ada. Siapa yang mengingkari, maka dia kafir dengan sebab dia mendustakan kepada Allah dan Rasulnya dan juga ijma' para ulama kaum muslimin. 6. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk ibadah kepada seluruh hambanya, bukan karena Allah ingin mengambil manfaat dari mereka, dari hambanya, ataupun mendapatkan kemudaratan, sama sekali tidak. Maka kita lanjutkan penjelasannya, tepatnya pada paragraf yang 5 di halaman 42. InsyaAllah masing-masing sudah mengerti apa itu paragraf. Permulaan kalimat baru. 6. Maka hitung dari atas sampai 5. Disitulah batas kita akan memulai melanjutkan kajian malam hari ini. Wallahu laysa bihajatin ilal khalqi. Maka Allah Jalla wa'ala tidak memiliki hajat, tidak memiliki kebutuhan, ilal khalqi, kepada makhluknya. Diperintahkannya untuk ibadah bukan berarti Allah itu butuh, ada kepentingan atau keperluan kepada makhluknya, sama sekali tidak. Wa innama khalaqal jinna wal insa li syai'in wahid faqad. Maka hanyalah Allah Jalla wa'ala semata menciptakan jin dan manusia untuk satu tujuan saja. Li syai'in wahid faqad. Wahuwa, tujuan itu, an ya'buduhu, agar mereka beribadah secara murni hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu maksud Allah perintahkan untuk ibadah, dalam rangka untuk mentauhidkan, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa huwa laisa bihajatin ila ibadatihim. Maka dia Allah tidak memiliki hajah terhadap ibadahnya mereka, ibadahnya hamba. Wa innama hum al-muhtajuna ilaiha. Akan tetapi merekalah al-muhtajun, yang membutuhkan, yang memerlukan ilaiha, kepada ibadah, dalam mereka menjalani hidup itu. Li'annahum idza 'abadullah, karena tatkala mereka beribadah kepada Allah, akramahum, Allah akan memuliakan mereka. Wa adkhalahumul jannata, Allah akan masukkan mereka kepada jannah. Bisa kita cerna bahwa Allah perintahkan ibadah bukan semata agar mendapatkan manfaat dari hamba, tetapi hamba diperintah untuk ibadah karena hamba itu sangat membutuhkan kepada ibadah. Yang tatkala mereka jalani dengan baik, istiqamah dengan terus, semata karena Allah Jalla wa'ala, Allah akan muliakan mereka. Dan Allah akan balasi, Allah akan tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu al-jannah. Famaslahatul ibadah raji'atun ilaihim. Antum berikan tanda itu. Famaslahatul ibadah, kemaslahatan ibadah, raji'atun ilaihim, kembali kepada mereka. Cerna dengan baik agar mengerti bahwa kita disuruh ibadah, jangan ada kesan bahwa Allah itu butuh, perlu kepada kita. Nah, seakan-akan Allah itu akan mendapatkan sesuatu dari kita. Sekian banyak perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekian banyak larangan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hamba disuruh untuk menjalani ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, agar mereka selamat. Agar mereka mulia di dunia ini dan terlebih lagi di akhirat nanti. Famaslahatul ibadah raji'atun ilaihim. Wa madarratul ma'siyah, sebaliknya kemudaratan maksiat, a'idatun ilaihim, juga kembali kepada mereka. Man amila salihan fali nafsih, siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, fali nafsih, maka untuk dirinya. Wa man asa'a, dan siapa yang berbuat sebaliknya, berbuat dosa, kejelekan, fa'alaiha, maka akibatnya pun untuk dia, untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Nah, amma Allahu Jalla wa'ala la tadurruhu ta'atul muti'. Adapun Allah Jalla wa'ala tidak termudaratkan dengan ta'atul muti', dengan ketaatan hamba yang taat. 6. Allah tidak mendapatkan dampak yang negatif. Wala ma'siyatul 'asi, dan tidak pula kemaksiatan pelaku maksiat. 6. Jangan dikira hamba enggan untuk mengikuti jalannya Allah kemudian Allah rugi. Sama sekali tidak. Sebaliknya jangan dikira hamba seluruhnya di muka bumi ini taat, beriman, kemudian Allah Jalla wa'ala mendapatkan keuntungan. Sama sekali tidak juga. Maka famaslahatul ibadah raji'atun ilaihim, wa madarratul ma'siyah a'idatun ilaihim. Antum berikan tanda itu. 6. Qala Allah Ta'ala, Allah tegaskan di dalam salah satu firman-Nya, tepatnya pada surat Ibrahim ayat yang ke-8, إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم, jika kalian kufur, kalian kafir kepada Allah. Waman fil ardi, dan siapa pula yang berada di permukaan bumi ini, jami'an semuanya, jika kalian ternyata seperti itu semua, tidak ada yang mau beriman kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka ketahuilah Allah itu maha ghani, maha kaya, maha tercukupi, tidak rugi dengan kekufuran kalian. Hamidun, Allah tetap dengan sifatnya terpuji. Setiap ayat Al-Quran jika disebutkan di akhir ayat nama dan sifat Allah, maka sesuai dengan konteks ayat yang disebutkan sebelumnya. Maka kalau kalian kufur, Allah itu maha kaya, Allah tetap terpuji, tidak terkurangi sedikit pun kemuliaannya. Maka selalu ada relevansinya, keterkaitan nama dan sifat tadi. Di sini berapa nama disebutkan? Berapa? Dua, ghaniyun sama hamidun. Naam. Innallaha laghaniyun hamid. Kenapa ghaniyun kok bukan ghaniyan? Kenapa hamidun dan bukan hamidan? Karena ada inna. Ya. Sehingga ini adalah khabarnya inna. Khabarnya inna marfu'. Iya. Naam. Allahnya fathah, innallaha ghaniyun hamid. Sebaliknya ketika kana, kanallahu, misalkan kanallahu ghaniyan hamida. Sudah sampai situ pelajaran bahasa Arab? Inna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha. Terus ditelateni belajar bahasa Arab. Nah, insyaAllah akan bermanfaat cepat ataupun lambat. Dan kita semoga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Jalla wa'ala dengan mempelajarinya. Mempelajari ilmu alat tadi untuk memahami ayat-ayat Allah dan juga hadith-hadith Rasulnya. Kembali kepada pembahasan bahwa jika kalian kufur semuanya, maka ketahuilah Allah Jalla wa'ala tidak dirugikan sedikitpun. Allahu la tadurruhu ma'siyatal 'asi. Allah Jalla wa'ala tidak dirugikan atau tidak termudaratkan dengan ma'siyatul 'asi, kemaksiatannya pelaku maksiat. Wala tanfa'uhu ta'atul muti', dan Allah Jalla wa'ala tidak mendapatkan manfaat dari ketaatannya hamba yang taat. Wa innama hadza raji'un ilal khalqi anfusihim, melainkan ini kembali kepada makhluk masing-masingnya terhadap diri-diri mereka. In ata'uhu intafa'u wa in asawhu tatadarru bima'siyatih. Jika mereka taat kepada Allah, mereka sendiri yang mendapatkan manfaat. Sebaliknya ketika mereka durhaka, maksiat kepada Allah, merekalah yang akan mendapatkan kemudaratan bima'siyatih, dengan sebab kemaksiatan dia. Fahimtum insyaAllah. Berikutnya kita lanjutkan matan yang terakhir atau penghujung matan menyebutkan wa makna ya'budun yakni yuwahidun. Maka Allah Jalla wa'ala tadi bukankah telah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun maknanya yuwahidun. Agar mereka beribadah, maksudnya agar mereka mentauhidkan. Kita lihat lebih lanjut penjelasan Syekh Saleh hafizahullah ta'ala. Yuwahidun, beliau ingin menjelaskan makna yuwahidun, ay, yaitu yufarriduni bil ibadah. Mereka mengesakan aku di dalam beribadah. Itu maknanya mentauhidkan. Mengesakan, memurnikan ibadah semata hanya untuk Allah. Fal ibadah wa tauhid bimakna wahid. Itu juga perlu antum beri tanda. Bahwa ibadah dan tauhid itu bimakna wahid. Maknanya satu. Apa maknanya ibadah? Adalah tauhid. Apa maknanya tauhid? Adalah ibadah. At-tauhid yufassiru bil ibadah. At-tauhid menafsirkan atau ditafsirkan bil ibadah, dengan ibadah. Berdasar dari kalimat tadi, ya'budun yakni yuwahhidun. Sebaliknya wal ibadah tufassiru atau tufassaru bit tauhid. Ibadah ditafsirkan dengan tauhid. Wa makna huma wahid, sehingga makna keduanya adalah satu. Naam. Ini faedah yang selama ini kita masih belum mengetahui secara jelas. Naam. Maka ketahuilah ternyata kedua kata itu adalah wahid, adalah satu. Fa fi hadza raddun ala man fassara at-tauhid bi annahu al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Setelah kita fahami bahwa ibadah adalah tauhid, bahwa tauhid adalah ibadah, fa fi hadza raddun, maka di sini menunjukkan bantahan. Raddun, bantahan. Ala man fassara tauhid, terhadap orang yang menafsirkan tauhid sebatas dengan tauhid rububiyah saja. Yaitu bi annahul iqrar bi annallaha huwal khaliq war raziq al muhyi wal mumit al mudabbir. Pengakuan bahwa Allah dialah zat yang maha pencipta, yang maha pemberi rezeki, yang maha menghidupkan, maha mematikan, dan maha pengatur. Jika menafsirkan atau menjelaskan kepada umat penafsiran tauhid dengan sebatas tauhid rububiyah, maka dia belum menafsirkan tauhid. Maka dia belum memaknai tauhid yang sebenarnya. Naam. Fa hadza laisa huwa tauhid. Kata Syekh Saleh, maka penafsiran seperti ini belum mengarah kepada makna tauhid yang sebenarnya. Laisa huwa tauhid. Ini bukan tauhid, kata beliau. Alladzi khalaqal khalqa min ajlih, yang mana Allah Jalla wa Ala ciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Wa innama khalaqal khalqa min ajli tauhidil ibadah. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala ciptakan makhluknya dalam suatu tujuan yang mulia adalah tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah. wa huwa tauhidul uluhiyah, yang mana tauhidul ibadah nama lainnya adalah tauhid al-uluhiyah. Kalau ditanya berapa bagian tauhid itu, maka seorang sunni ahlus sunnah tidak pakai berpikir lagi. Seorang salafi akan menjawabnya bahwa tauhid itu terbagi tiga. Enam. Dan ketika ditanya pun juga tidak pakai memikir lagi apa saja tiga bagian itu. Sehingga ketika saat ini saya tunjuk langsung siapa, maka pasti bisa menjawabnya. Nah, fadol, Husni. Naam, taib ahsanta, tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' was-sifat. Kalau ditanya, antum membagi tauhid dengan tiga bagian itu, mana buktinya? Adakah dalilnya? Apa jawabannya? Loh, kok antum bagi-bagi sendiri menjadi tiga, dari mana dalilnya? Apakah memang ada dalilnya? Enam. Man yujib, siapa yang bisa menjawab? Abu Qiyanah, falyatafaddal. Naam. Ya ahlas sunnah, aina antum? Nahnu fil masjid. Ya. Nahnu fil masjidi. Naam. Jawabannya kita diajari oleh ulama bil istiqra, dengan kita telaah, kita cermati, kita pelajari tatkala dikumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an dan seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ternyata tauhid tidak keluar, tidak lebih dari tiga bagian tersebut. Ayat berbicara tentang ini, hadis berbicara tentang ini. Oh, ini termasuk tauhid rububiyah. Oh, ini termasuk tauhid uluhiyah. Oh, ini termasuk tauhid al-asma wa sifat. Sudah, tidak keluar dari itu. Seluruh ayat Al-Quran, seluruh hadis Nabi SAW, enam, maka tidak keluar dari tiga pembagian tersebut. Sehingga tidak ada lagi penambahan tauhid jenis yang lainnya. Apa yang disebut oleh mereka, kaum Hizbiyun, menyatakan adanya tauhid yang keempat, tauhid al-hakimiyah. Nah, mereka menginginkan dengan itu pengadaan tauhid secara tersendiri. Padahal tauhid al-hakimiyah sudah masuk pada jenis tauhid ar-rububiyah. Mereka menginginkan dengan ayat-ayat yang mereka maukan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, maka dia zalim, maka dia fasik. Maka berarti di situ perlu pengadaan tauhid berikutnya yang mereka sebut dengan tauhid al-hakimiyah. 6. Maka jangan kalian kemudian terpengaruh. Sehingga tadi dilontarkan, tauhid itu ada berapa? Untuk menegaskan seluruh antum sebagai ahlus sunnah harus tahu. Dan ketika nanti ditanya, dilontarkan suatu syubhat, antum dari mana membagi tauhid tiga bagian? Antum pun setelah tadi disampaikan, mudah-mudahan ingat seterusnya bisa menjawab berdasarkan dengan seluruh ayat Al-Quran dan seluruh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak keluar dari tiga bagian tersebut. Contoh Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tauhid Rububiyah ataukah Tauhid Uluhiyah ataukah Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Hah? Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Tauhid Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Tauhid apa? Al-Asma' wa Sifat. Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Nah, terus begitu seterusnya. 6. Contoh ayat yang baru saja kita lewati, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Fa innallaha ghaniyyun hamid, Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Tauhid apa ini? Al-asma wa sifat. Begitu seterusnya. 6. Ini perlunya kita mencerna agar lebih jauh pemahaman kita. 6. Karena syubhat itu tidak terduga-duga, terkadang kemudian muncul. 6. Dari sekitar kita, dari yang lain, dari yang dekat, dari yang jauh, tiba-tiba muncul. Kemudian ketika tidak bisa terjawab, terngiang-ngiang di otak kita, tidak bisa keluar. Keluarnya adalah diselesaikan, dituntaskan jawabannya, dan keluarnya pun dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Karena kalau syubhat sudah masuk, sulit untuk keluarnya, maka harus dituntaskan. Naam, ma'asyiral muslimin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika hanya menjelaskan atau menyampaikan tauhid sebatas tauhid rububiyah, fahadza laisa huwa tauhid, maka itu bukan tauhid. Kenapa dikatakan bukan tauhid? Karena belum mencapai kepada sasarannya. Sasarannya adalah tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Apa tauhidul ibadah? Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah bagian kanan, sudah bagian kiri, tinggallah bagian tengah. Apa definisi tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah? Fadhal, Bu Muhammad, Deden, ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam seluruh bentuk ibadah. Itu maknanya tauhid uluhiyah. Mengesakan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih lanjut, kalau kita sudah sering dan tahu itu ibadah, apa saja jenis ibadah, apa saja macam-macam ibadah? Ad-du'a, berdoa, kemudian al-isti'anah, permintaan pertolongan, kemudian al-isti'adah, permintaan perlindungan, kemudian al-istighatsah, permintaan bantuan, kemudian al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap, al-khusyu' wal-khudu', kekhusyuan dan ketawadu'an, kemudian juga an-nazar wadzabah, nazar-nazar dan penyembelihan-penyembelihan, kemudian salat, zakat, puasa, haji, dan seluruh dari syariat-syariat Islam. Maka itu seluruh atau macam-macam ibadah. Maka hamba diperintah mentauhidkan Allah pada seluruh bentuk-bentuk ibadah tadi. Hanya semata kepada Allah. Ketika hamba melakukan bentuk salah satu atau beberapa bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia belum bertauhid. Maka dia sedang terjerumus kepada perbuatan kesyirikan. Nah, yang masing-masingnya insyaAllah akan kita ketahui. Apa itu al-isti'anah, apa itu al-isti'adah, apa itu al-istighatha, apa itu nadar, apa itu dhabah, dan sebagainya dengan masing-masing penjelasannya. Agar setiap diri muslim yang bertauhid benar-benar tahu maknanya, yang dengan itu kemudian bisa mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya. Itulah tauhidul ibadah. Naam. Sedangkan tauhid rububiyah insyaAllah sudah tahu. Tauhid al-asma' wa sifat insyaAllah sudah tahu. Ini ukurannya atau menganggapnya insyaAllah husnudzon. Anggap saja anggapan baik. Ya, insyaAllah antum sudah tahu semua masing-masing definisinya. Jika belum tahu, segera pelajari. Dikoreksi kembali apa makna tauhid rububiyah. Apa makna tauhid al-asma' wa sifat? Ini semua perkara yang mendasar. Taib. Kita sebutkan saja bahwa tauhid rububiyah ifradullah, mengesakan Allah Jalla wa'ala bi'af'alihi, terhadap perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah itu banyak. Di antaranya menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini semua perbuatan. Maksudnya mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, pengakuan keimanan bahwa Allah lah yang melakukan itu semua. Kalau masalah ini bukan hanya orang muslim saja, tetapi orang selain muslim, kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW bertauhid dengan tauhid ini. Tauhid rububiyah. Dengan bukti sekian ayat dalam Al-Quran ketika ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi. Dengan 7 lapisannya mereka serentak menjawab Allah. Tapi tidak memasukkan mereka kepada keislaman. Sebabnya apa? Karena mereka belum mentauhidkan tauhid al-uluhiyah. Atau yang disebut tadi al-tauhid al-ibadah. Buktinya mana? Ketika mereka diperintah untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, istakaba wastakbar, mereka enggan dan mereka menyombongkan diri. Mereka masih tetap beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka, Allata wal-Uzza wal-Manat. Mereka congkak, sombong untuk meninggalkan itu semua dan hanya peribadatan diperuntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya tidak memasukkan mereka kepada Islam. Tauhid al-asma' wa sifat sesuai dengan namanya al-asma' yakni nama-nama, as-sifat yakni sifat-sifat, berarti mentauhidkan Allah terhadap seluruh nama dan sifatnya secara hakiki, secara sebenarnya, apa adanya. Nah, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadith-hadith Rasulnya, yang di sana menyebutkan nama dan sifat Allah. Nah, ini secara globalnya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Baik. Kata beliau yang terakhir, amma man aqarra bitauhidir rububiyah faqat fa innahu laisa muwahhidan. Adapun mereka yang mengakui tauhid rububiyah saja, faqat maknanya saja. Adapun atau sedangkan mereka yang mentauhidkan tauhid rububiyah saja, fa innahu laisa muwahhidan, maka dia bukan atau belum bertauhid. Sebagaimana telah disebutkan penjelasannya. Walaysa min ahlil jannah. Sampai seperti itu beliau katakan. Dan bukanlah termasuk penduduk jannah. Dia katanya bertauhid, dia katanya bertauhid. Ternyata ketika setelah ditelusuri kita tanya lebih lanjut, ternyata tauhidnya sebatas tauhid rububiyah saja. Sementara dalam kesehariannya dia bertentangan dengan tauhid la ilaha illallah, dengan tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Masih meminta-minta kepada selain Allah, walaupun dia juga meminta kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Masih menjadikan wasilah-wasilah kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia di dalam doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melakukan nazar-nazar kepada selain Allah dan berbagai-berbagai bentuk penyelewengan dari tauhid yang lurus. Maka siapa yang masih tauhidnya sebatas rububiyah, laisa muwahhidan wa laisa min ahlil jannah, bal huwa min ahlin nar. Bukan saya yang menyatakan. Kata beliau, bahkan dia termasuk ahlun nar. 6. Maka keberadaan kaum muslimin perlu ditekankan terus, diprioritaskan menjelaskan tauhid, agar mereka seluruhnya, seluruh lapisan muslimin faham. Bukan hanya pemahaman mereka sebagai seorang muslim bertauhid sebatas tauhid rububiyah saja. Dan realitanya sebagian seperti itu. Dikatakan sebagian seperti itu. Maka ini menjadi tanggung jawab bersama bagi kita. Untuk tetap sabar dan istiqamah. Menyampaikan tauhid tanpa henti-hentinya. Buktinya ketika suatu kajian, pembahasan, ada di antara mereka kemudian datang tanya begini, begini. Alhamdulillah dengan penjelasan demi penjelasan. Anggapan kita rata-rata sudah paham seluruh mereka yang telah menganut Islam. Teranggap sepertinya sudah paham Islam dengan tauhid al-uluhiyah. Ternyata masih didapati sebagiannya tauhidnya adalah masih sebatas tauhid rububiyah. Sisi lain belum lagi tentang asma al-asma wa sifat. Nah, maka ini pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Walaysa min ahlil jannah bal huwa min ahlin nar li'annahu lam ya'ti bit tauhid. Karena dia belum jalani ketauhidan. Dia belum datangkan tauhid yang benar. Alladhi khalaqa min ajlihi wal ibadah. Yang mana Allah telah ciptakan dia untuknya. Semata-mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Maka himbauan buat semuanya, nasihat ini agar kita masing-masing peduli. Peduli kepada bencana. Bencana bukan bencana material, tapi bencana yang lebih dari itu. Ketika hati tadi belum bertauhid sebenarnya. Sungguh musibah dan musibah yang besar ketika seorang muslim belum bertauhid dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, sementara umur terbatas, tugas begitu berat untuk bagaimana tersampaikan ke seluruh lapisan sampai ke pelosok-pelosok. Siapa yang namanya muslim harus bertauhid dengan tiga tauhid tersebut. Bagaimana ketika belum bertauhid dengan tauhid yang inti, tauhid uluhiyah? Ajal sudah menjemputnya. Sisi lain tauhid al-asma wa sifat. Di sana sini masih banyak belum paham. Atau di sana sini masih mentakwil-takwil. Sebagian diterima, sebagian ditolak karena belum bisa dicerna oleh akal pikirannya. Dan sebagainya dan sebagainya. Maka antum yang sudah tahu dengan ilmu yang ala kadarnya, yang secukupnya ini, yang semoga barokah antum bisa sampaikan. Tidak harus nunggu banyak. Nunggu sudah ditumpuk-tumpuk, kemudian baru. Tapi sampaikan sebatas antum pelajari, antum ketahui dengan apa yang sudah dipahami dengan benar, sampaikan kepada setiap muslim nam, agar dengannya semoga dia mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang bisa menyelamatkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah catat apa yang kita lakukan sebagai amalan yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.